Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba huda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Wa ikhwani hafidhani wa hafidhakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini semata-mata karena nikmat Allah Subhanahu wa taala saya bisa kembali muwajahah di majlis ini untuk kita kembali mempelajari lughah al-arabiyyah yang itu merupakan lughatul Quran, bahasa Al-Quran, bahasa Islam. Sehingga marilah kita meluruskan niat-niat kita kembali, membangun semangat kita kembali, jangan merasa bosan. Yaqulu qail utlubul ilma wala tajjar min matlabi fa afadu at-talibi an yajjar. Alam tara anna al-habla bidikrarihi fi sakhrati samma'i qad athara. Tuntutlah ilmu dan jangan kau merasa bosan dari menuntut ilmu. Sungguhnya penyakitnya seorang menuntut ilmu adalah merasa bosan. Tidaklah, bukankah seutas tali itu dengan berulang-ulang di batu yang keras bisa memberikan bekas pengaruh. Artinya apa? Dengan terus mengulang-mengulang tali yang mungkin dibandingkan batu yang keras itu, batu bisa memberikan bekas pada batu tersebut. Demikian tetesan-tetesan air bisa memberikan bekas di sebuah batu yang besar, batu yang keras. Sehingga marilah di dalam belajar tidak ada kata bosan. Nah, dan jangan malas. Qala ba'duhum utlubul ilma wala taksal. Fama ad'adal khaira ala ahli kasal. Tuntutlah ilmu dan jangan kau malas. Alangkah jauhnya kebaikan bagi pemalas. Nah, barakallahu. Sehingga sekali lagi marilah kita meluruskan niat-niat kita dalam menuntut ilmu, kemudian juga kita bangun semangat kita kembali. Nah, dengan kita belajar, kemudian mengulang, menghafal. Nah, dan itu adalah sebenarnya intinya. Setelah kita mendapatkan faedah, kita mengulangnya, nah, menerapkannya. Baik, barakallahu fikum. Kita, karena permintaan sebagian ikhwah, mungkin selama belajar online juga banyak kendala, sehingga minta untuk diulang saja. Nah, dan misalnya tidak mengapa, kita mengulang kembali dari awal, terus. Baik. Kita mulai dari mukadimatus syarih saja ya. Halaman, kalau cetakan saya halaman 24. Halaman berapa lagi yang ini? 24 juga. Muqaddimatus syarih. Seperti yang sudah Anda ketahui, insya Allah kita akan mempelajari atau membaca kitab Al-Qulalul Zahabiyah Al-Tuhfa Asaniyah. Ya, perhiasan emas atas Tuhfa Asaniyah. At-Tuhfa Asaniyah itu ditulis oleh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid rahimahullah, kemudian diberi catatan kaki di ta'liq oleh Muhammad Shahir bin Fa'id bin Ahmad Al-Abadili Al-Maktari, ya, dengan Al-Hulal Al-Zabiyah Al-Tufah Saniyah. Nah, dan kitab ini juga diberikan takdim, diberikan pembukaan oleh Syekh Al-Muqbil Abu Abdurrahman Muqbil bin Hadi Al-Waj'i rahimahullahu ta'ala. Nah, satu poin yang mungkin perlu kita baca dari penjelasan, walaupun bagus untuk kita baca semua, tetapi yang kita bacakan di sini akhir dari takdimnya Syekh Muqbil. Kata beliau, "At-thalibul ladzi yakunu qawiyan fil lughah." Akhir dari takdim Syekh Muqbil. "Wa at-thalibul ladzi yakunu qawiyan fil lughatil arabiyyati tashulu 'alaihi baqiyatul ulum bi idznillah." Halaman 8 kalau cetakan saya. At-thalib, seorang menuntut ilmu yang kuat dalam bahasa Arab, akan mudah baginya baqiyatul ulum bi'idznillah, ilmu-ilmu yang lainnya dengan izin Allah. Nah, karena Al-Quran menggunakan bahasa Arab, As-Sunnah, hadis-hadis juga dengan menggunakan bahasa Arab, kitab-kitab para ulama menggunakan bahasa Arab. Kemudian suruhat, kutubu tafsir, ya, semuanya menggunakan bahasa Arab. Sehingga ketika seorang itu kuat dalam bahasa Arab, dia akan lebih mudah baginya ketika mempelajari ilmu-ilmu yang lainnya. Tentu beda dengan yang kesulitan dalam bahasa Arab, ya, akan susah, sulit bagi dia. Nah, wal amalu ladzi qama bihi al akh Muhammad bin Qaid amalun mufidun. Dan pekerjaan yang dilakukan oleh saudara Muhammad bin Qaid adalah pekerjaan yang berfaedah, artinya penyusunan kitab ini. Al Khulal Adz-Dzahabi wa qad qara 'alayya mawadhi'a minhu. Dia, yaitu muallifnya Muhammad bin Qaid, nam telah membacakan kepadaku beberapa tempat dari kitabnya ini. Fawajadtuhu yastafidu minhul mubtadi'u wa la yastaghni minhul anhul muntahi. Maka aku mendapatinya dalam kitab ini, Al-Qulal Adz-Dzahabiyah ini, akan bisa mengambil faedah darinya seorang pemula dan tetap butuh orang yang sudah mampu, orang yang akhir. Artinya kitab ini walaupun merupakan taklik dari Tuhfah, sangat berfaedah bagi pemula dan juga masih dibutuhkan bagi al-muntahi. Walahu ta'aqubatin mufid, walahu ta'aqubatun mufidatun 'ala syarih. As'alullah an yajziyahu khairan wa an yuwaffiqahu limuwasalatil ilmin nafi, innahu ala kulli syai'in qadir. Nah, beliau memberikan banyak kritikan atau komentar kepada syarih. Aku memohon kepada Allah untuk membalasinya dengan kebaikan dan memberikan taufiknya untuk terus menerus bersambung di dalam menuntut ilmu yang bermanfaat ini. Sesungguhnya Allah Maha Mampu atas segala sesuatu. Baik, kita baca muqaddimat syarih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salamu ala ibadihi alladziina astafa. Segala puji bagi Allah dan dialah yang mencukupi, dan semoga keselamatan atas hamba-hambanya yang Allah telah pilih. Hada syarhun wadihul ibarati, zahirul isyarati, yani uthamarati danil kitafi kathirul as'ilati wa tamrinati qasattu bi zulfa ila Allah ta'ala itaisiri fahmi al-muqaddimati al-ajumiyati ala sigari talabati. Ini adalah penjelasan syarah yang jelas ungkapan-ungkapannya, yang jelas isyaratnya, yang matang buahnya, yang dekat waktu memetiknya. Artinya kitab ini disusun dengan mudah, yaitu tuhfasani ya. Banyak pertanyaan-pertanyaan, soal-soal dan juga latihan-latihan. Aku menunjukkan dengannya, aku memaksudkan dengannya untuk mendapatkan kedekatan kepada Allah Ta'ala dengan memudahkan memahami Muqaddimah Al-Ajurumiyah li Abi Abdillah Muhammad Ibn Muhammad Ibn Dawud As-Sinhaji Al-Ma'ruf bi Ibn Ajurum. Ya, dia susun ini untuk sigar talabah, para penuntut ilmu yang pemula. Li'anna al-babu ila tafahumil arabiyyati allati hiya lughatu sayyidina wa maulana rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wasallama wa lughatul kitabi al-aziz. Karena al-lughah al-arabiyyah, atau karena muqaddimah al-ajurumi itu merupakan pintu untuk memahami bahasa Arab. Ya, pelajaran nahwu yang disusun oleh Ibnu Ajurum ini merupakan pintu untuk bisa memahami bahasa Arab. Yang bahasa Arab itulah merupakan lughahnya sayyid kita, pemimpin kita, maula kita, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan semoga atas keluarganya, para sahabatnya. Naam, salawat dan salam. Dan juga merupakan lughatul kitab al-aziz. Telah kita singgung ya, bahwasanya ilmu nahwu, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah mengungkapkan, mempermisalkan seperti apa? Baitun min khasyab wa babuhu min hadid. Sebuah rumah kayu tapi pintunya dari besi. Nah, artinya ketika seorang itu awal masuk itu sulit, berat, akan tapi ketika sudah bisa masuk, maka akan mudah baginya. Sehingga barakallahu fikum, jangan merasa bosan, jangan merasa susah. Nah, insyaallah ta'ala dengan berulang, murojaah, mengulang, insyaallah akan tentunya tidak lupa dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akan Allah berikan mudah, Allah akan berikan kemudahan. Baik, wa arju an astahiqqa bihi ridallahi azza wa jalla fa huwa khairu ma as'a ilaihi. Aku berharap aku berhak untuk mendapatkan keridhaan Allah azza wa jalla, dan itu adalah sebaik-baik perkara yang aku usahakan, yaitu mendapatkan apa? Keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana firli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat yawma yaqumul hisab. Qala al-mu'tazzu billahi ta'ala wahdah Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. Nah. Baik. Disebutkan di ta'liq biografi dari Syekh Al-Alamah Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid Al-Misri. Al-Muqaddimat. Ta'rifun nahwi maudu'uhu wa samratuhu wa nisbatuhu wa wadi'uhu wa hukmu syari'i fihi. Al-Muqaddimat. Pembukaan-pembukaan untuk masuk dalam ilmu nahwu. Definisi ilmu nahwu, materi yang dipelajari dalam ilmu nahwu, buah yang dipelajari, yang buah atau hasil dari belajar ilmu nahwu, penisbahan ilmu nahwu, kemudian siapa yang pertama kali menyusun atau meletakkan dasar ilmu nahwu, dan hukum syari' tentang mempelajari ilmu nahwu. At-ta'rif, ikra ya, Bu Sofiyah. At-ta'rifu kalimatun kalimatun nahwi kalimatun nahwi tatluku tutlaku tutlaku fi lughatil arabiyyati ala iddati ma'ani minha al-jihadu taqulu zabtu nama fulanin ay jihadun jihadahu ay jihadahu wa minha asyabhu asyibhu asyibhu wal mithlu taqulu muhammadun nahu aliyin ay syibhuhu wa mithluhu. Baik, definisinya sekarang. Kalimatun nahwi tutlaku fil lughatil arabiyyati ala iddati ma'anin. Kata nahwu dalam bahasa Arab itu dipakai untuk beberapa makna. Ya, kata nahwu dalam bahasa Arab dipakai untuk menunjukkan beberapa makna. Minha di antaranya adalah al-jihah, arah. Contohnya kamu katakan dhahabtu nahwa fulan, aku pergi nahwu fulan. Nahwu Muhammad, artinya aku pergi ke arah si Muhammad. Itu istilah nahwu. Ya. Ini jihad atau arahnya. Yang kedua dan ketiga, syibhu wal misl. Sama ya. Mirip, serupa, semisal. Contohnya dalam penggunaan bahasa Arab, kamu katakan Muhammadun nahwu aliyin. Muhammad itu nahwu Ali. Artinya apa? Muhammad itu syibhu wal misl, seperti Ali. Mirip, mirip Ali. Nah, Muhammad nahwu Ali artinya Muhammad mirip Ali. Disebutkan dalam Ta'liq al-Khudhari fi Hasyiyatihi 'ala Ibnu Aqil. Berkata al-Khudhari dalam catatan kakinya terhadap Ibnu Aqil secara alfiyah, "Walin nahwi lughatan sittatu ma'anin." Nahwu secara bahasa itu memiliki 6 makna. Yang pertama adalah al-qasdu wal-jihadu. Maksud, tujuan, arah. Contohnya, nahautu nahwal baiti. Aku menuju ke arah rumah itu. Nah. Wal-mislu. Yang kedua, misal, mirip, misal, serupa. Contohnya, zaidun nahu amrin. Zaid itu nahu amr, yaitu Zaid mirip amr. Yang ketiga al-miqdar, seukuran. Seperti indi nahu alfin, saya memiliki sekitar 1000. Nah, nahu ya, menggunakan istilah nahu. Balqismu atau qasmu, bagian. Contohnya hadza ala khamsati anha'in, ini atas 5 nahwu, yaitu 5 bagian. Anha' jam' dari nahwu. Kemudian al-ba'du, sebagian. Contohnya akaltu nahwas samagati, aku makan sebagian ikan itu. Baik. Al-qasdu ini mungkin dihitung dari al-qasdu 1, al-jihad 2, al-mislu 3, al-miqdaru 4, al-qismu 5, al-ba'du 6 ya. Jadi al-qasdu wal-jihad tadi dihitung 2. Al-qasdu itu tujuan, jihad itu arah. Nah, 6 kalau mau kita hitung 6 baik. Sittatu ma'ani. Wa adharuha wa aktsaruhal awwalu, yang paling jelas dan paling banyak penggunaan makna nahwu adalah yang pertama. Yang pertama apa? Apa Akyas? Al-qasdu ya. Itu kan 1 2 kan. Nah, al-qasdu. Walil Imam Ad-Dawudi, Imam Ad-Dawudi memiliki sebuah bait yang menunjukkan makna nahwalinnah linnah wisaba'u ma'anin qad atat lughatan jama'tuha dhimna baiti mufradin kamula Qasdun wa mislun wa miqdarun wa nahiyatun nau'un wa ba'dun wa harfun fakfat matala. Nahwu memiliki tujuh makna, sungguh telah datang dalam bahasa, dalam lughah. Aku telah mengumpulkannya dalam sebuah bait secara sempurna, yaitu qasdun, mislun, miqdar, nahiyah, nau'un, ba'dun, dan harfun. Fahfadil matala. Baik, ini menambahkan tujuh ya, ada satu lagi. Istamir, ya Khonabu Luqman. Lalu kalimatun ma'ni fil istilah fil ulama'i halal ilmi fil qawaidil ladhi yurahu biya akamu awahiril kalimatil arabiyati fi kali tarkibiya minal ikrofi wal binahi wama yattabi'u dalika. Baik. Adapun kata nahwu secara istilahnya para ulama ahli bahasa ahli nahwu adalah nahwu adalah ilmu tentang kaidah-kaidah yang diketahui dengannya hukum-hukum akhir-akhir kata dalam bahasa Arab. Berarti kan ilmu adalah kaidah, nahwu adalah ilmu tentang kaidah-kaidah yang diketahui dengannya hukum-hukum akhir. Ya. Jadi yang dipelajari dalam nahwu adalah akhir-akhir kata, hukum keadaan akhir kata. Ya, yaktubu, lan yaktuba, lan yaktub. Itu ba-nya itu bu, ba, kemudian disukun, itu yang dipelajari dalam nahwu. Zaidun, zaidan, zaidin, ra'ait za'a zaidun, ra'aitu zaidan, maratu bi zaidin, itulah yang dipelajari dalam nahwu. Nah, adapun dalam sharaf itu mempelajari di awal, di tengah kata ataupun fi'il ya, seperti yaktubu, kata bayak tubuh. Nah. Jadi dalam nahwu itu yang dipelajari adalah hukum akhir-akhir kata dalam bahasa Arab. Dalam keadaan susunannya, baik itu berupa i'rab, bina, dan yang mengikutinya. Nah, i'rab, yakni perubahan-perubahan kata, kemudian bina tetapnya akhir kata, dan yang mengikutinya seperti pembahasan tentang kapan inna itu dibaca hamzah kasroh, inna atau kapan dibaca anna, itu juga dipelajari dalam nahwu. Al-maudu sekarang, ikra. Al-maudu'u wa maudu'u ilmin nahwi al-kalimatu al-arabiyatu min jihatil bahti an ahwaliha al-matku'ah. Nah, kalau lagi belajar jangan disukun-sukun ya. Taskun taslam. Kamu sukun kamu selamat, karena enggak, kalau salah enggak tahu. Nah, ditampakkan harokatnya biar tahu. Al-maudhu, materi yang dipelajari dalam ilmu nahwu adalah kata-kata bahasa Arab dari sisi pembahasan tentang keadaan-keadaan yang telah disebutkan tadi, tentang i'rab, tentang bina, dan yang mengikutinya. Nah, berikutnya Tamarat. Ilmin nahwi siyanatu al-lisani anil khata'i fil kalamil arabiyye arabi wa fahmu al-qur'ani al-karimi wal hadithi an nubu nabawi Al-Hadithi An-Nabawi Nabawi Al-Hadithi An-Nabawi An-Nabawi An-Nabawi Fahman Sahihan Al-Lazaini Huma Aslush Shari'ati Al-Islamiyati Wa Alihima Alayhima Madaruha Daruha. buah, ya, buah mempelajari ilmu nahwu adalah satu, menjaga lisan dari kesalahan di dalam berbicara menggunakan bahasa Arab. Ya, yang pertama menjaga lisan supaya tidak salah dalam bahasa Arab, dalam berbahasa Arab. Walaupun kalau di pasar nggak dipakai, ya. Malah nggak. Mana yang jamaah nggak datang? Ah, siapa? Karena apa? Muhammad. Iya. Kecuali di majlisnya masyayikh itu baru, kalau di pasar-pasar luwuhnya ya udah enggak karuan. Baik, seorang thalib tentunya akan berusaha berbahasa Arab yang benar, dan itu dikatakan ya lebih dihormati ketika seorang bisa berbicara dengan bahasa yang fusha, bahasa yang fasih, ya. Bukan bahasa pasaran. Kemudian yang kedua, memahami Al-Qur'anul Karim dan hadis Nabawi dengan pemahaman yang benar. Artinya tentunya di sini dibantu dengan pemahaman salaf, ya. Bukan sekedar bisa bahasa Arab, bisa nahwu, kemudian menjadi jaminan dia benar dalam memahami Al-Qur'an dan hadis Nabawi. Nah, jadi ini yang perlu ditanbih bahwasanya pemahaman yang benar yaitu dengan pemahaman salaful ummah, dan pemahaman salaful ummah itu juga menggunakan bahasa Arab, suruhat, tafsir, tafasir, ya. Nah, dan juga tentu benar juga di sini artinya ketika seorang itu mempelajari nahwu, di antara buahnya dia bisa memahami Al-Qur'an Karim dan hadis Nabi dengan pemahaman yang benar, yaitu dengan dia membaca, nah, mempelajari penjelasan para ulama, para salafun salih dalam memahami Al-Quran ataupun hadis tersebut. Dan yang keduanya, alladzaini huma, yang keduanya yaitu Al-Quran dan Sunnah adalah dasar dalam syariat Islamiyah ini, dan porosnya, poros perputaran syariat ini di atas Al-Quran dan Sunnah. Dan tentunya di sini barakallahu fikum, atsani aula bitaqdim, yang kedua ini lebih tepat untuk dikedepankan. Yang maksud yang kedua yang mana? Fahmul Quran Al-Karim wal Hadis Nabawi itu dinomor satukan daripada siyanatul lisan. Difahami ya? Jadi buah mempelajari ilmu nahwu yang pertama adalah apa? Fahmu Al-Qur'anil Karim wal Hadis Nabawi fahman sahihan. Membantu untuk bisa memahami Al-Qur'anul Karim dan hadis Nabawi dengan pemahaman yang benar. Kemudian yang kedua, siyanatul lisan, menjaga lisan dari kesalahan dalam berbicara dan menggunakan bahasa Arab. Baik. Qala ba'du salaf, an-nahwu fa'sul ulum. Nahwu itu ibaratnya seperti kapaknya ilmu, alat ya untuk membuka ilmu-ilmu. Baik. Tadi juga Syekh Mukbil rahimahullah taala menjelaskan apa? At-thalibul ladzi yakunu qawiyan fil arabiyyah aw fi ilmi al-arabiyyah yakunu qawiyan fil ulumi al-akhar aw kama qala. Seorang thalib yang kuat dalam bahasa Arab, dia akan mudah baginya ilmu-ilmu yang lainnya. Nisbatuhu. Kira ya, Fana? Nisbatuhu bahwa minal ulumil arabiyyah. Nah, penisbahan ilmu nahwu itu dinisbahkan kepada ilmu-ilmu bahasa Arab. Nah, ilmu-ilmu bahasa Arab itu ada 12 cabang. Ilmu bahasa Arab itu ada berapa cabang? Ada 12 cabang. Anfa'uha adalah an-nahwu, sharaf, ya, termasuk yang paling bermanfaat dari ilmu bahasa Arab. Di sana ada ilmu tentang khat, tulisan, kitabah, menulis, kemudian juga ilmu tentang pidato, ceramah. Baik, ilmu arut tentang syair dikatakan oleh para ulama anfa'uha adalah nahu, yang paling bermanfaat daripada ilmu-ilmu bahasa adalah ilmu nahu. Baik. Footnote nomor 2 ini tadi ya. Wa mayat audalik tadi, mungkin kita baca footnote-nya. Qala al-Khudhari min bayani syurutin li nahwin nah an-nawasikh wa hakil a'id wa kasri inna wa fathya itas terhasimu tadi ya. Di antara yang mengikutinya adalah seperti nawasikh antara khobar, kemudian membuang a'id, dhamir a'id pada isim mausul, silatul mausul, dan juga di kasra inna atau di fathya inna. Berikutnya wadi'uhu ikra ya khana. Wadi Uhud wal masyhur wal masyhuru anna awwalu, anna itu menasabkan anna awwala wadi'in wadi'in li ilmin nakwi huwa Abu Aswadi At-Tawilu At-Tu'ali At-Tu'ali At-Tu'ali Bi'amri Amiril Mu'minina Ali Ibni Abi Talib Radiyallahu ta'ala anhuma. Anhu ya. Anhu. Kalau Ali bin Abi Thalib, kalau anhuma doakan siapa? Doakan bapaknya, bapaknya mati dalam keadaan kafir. Jadi dirubah radhiyallahu ta'ala anhu, cetakannya pakai radhiyallahu anhuma. Nah, radhiyallahu anhuma itu seringnya kalau huwa wa abuhu sahabiyan, dia dan bapaknya dua sahabat. Seperti siapa? Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, itu dikatakan radhiyallahu ta'ala anhuma gitu. Baik. Jadi kalau Ali bin Abi Thalib ini mungkin salah cetak ya. Radhiyallahu ta'ala anhu. Peletaknya yang masyhur bahwasanya awal peletak dasar ilmu nahwu adalah Abul Aswad Ad-Du'ali dengan perintah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kila Ad-Dili ya, sebagian membacanya Ad-Dili. Namanya Amr bin Dhalim. Atau ada yang menyebutkan namanya Dhalim bin Amr. Wa huwa thiqah. Dia adalah seorang yang thiqah. Nah, disebutkan bahwasanya putrinya Abul Aswad pada suatu malam melihat ke langit, faqalat, dia menyatakan ma ajmalus sama, ma ajmalus samai, faqala abuha nujumuha. Dikatakan apa yang paling indah di langit, maka sang ayah menyatakan bintang-bintangnya. Faqalat, maka sang putri menyatakan ya abati innam aratu an ata'ajjabu an ata'ajjab, wahai ayahku, aku tidak ingin bertanya tentang apa yang paling indah, tapi aku itu ingin mengungkapkan takjub, kagum. Dia pengennya mengatakan apa? Alangkah indahnya langit-langit. Alangkah indahnya langit itu. Tapi dia mengatakannya dengan ma ajmalus sama di dhamma. Nah. Faqala istahi faqi faquli ma ajmalus sama. Ya. Maka kata ayahnya, bukalah mulutmu, ucapkanlah ma ajmalas sama'a. Sigoh apa yang namanya? Beko ta'ajub, alangkah indahnya langit itu. Bukan ma ajmalus sama. Barakallahu fikum. Bedanya apa? Kalau ma ajmalus sama itu ma-nya istifham. Bertanya tentang apa yang paling indah di langit. Kalau ma ajmalus sama itu ta'ajub, kagum terhadap apa ya? Terhadap enam keberadaan langit. Wallahu a'lam. Dengan itu kemudian disusunlah apa? Ilmu nahwu. Artinya jauhnya umat dari nahwu, tidak tahu bagaimana mengungkapkan. Padahal bedanya cuma apa tadi? Didomma sama difatha. Ma ajmalus sama dan ma ajmala as-sama. Sudah beda artinya. Baik. Dengan perintah siapa tadi? Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Disebutkan dalam ta'liq hakadha masyhurun wa qad raja'tu tarjamatahu min iddati kutubin falam ajid sanadan sahihan ala hadha bal wajadtu anna awwala man wada'a ilma nahwi Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu walakin biduni sanadin sahihin ilahi aidan. Demikian yang masyhur. Yang masyhur bahwasanya peletak dasar ilmu nahwu adalah Abul Aswad Ad-Du'ali. Kata pentaklik, dan sungguh aku telah murojaah, menelaah biografi beliau dari beberapa kitab, aku tidak mendapati sanad yang sahih tentang hal ini. Bahkan aku mendapati bahwasanya awal yang meletakkan dasar ilmu nahwu adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Itu pun tanpa sanad yang sahih kepada beliau. Wallahu a'lam. Sekarang hukum syarik. Atau sebutkan di dalam nomor 2 ya. Hadza fi riwayatin wa fi riwayatin ukhra annahu bi amri Umar bin Al-Khattab. Ini satu riwayat dengan perintah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Di riwayat lainnya disebutkan dengan perintah sahabat Umar bin Khattab. Wa fi ukhra annahu bi amri Ziyad bin Abi. Di riwayat lain disebutkan dengan perintahnya Ziyad bin Abi. Fahadi salah satu riwayatin kama taro walaysa hunaka sanadun sahih. Ini tiga riwayat sebenarnya yang kau lihat, tidak ada di sana sanad yang sahih. Wala anna aktar riwayat tufidu annal amir lahu Ali ibn Abi Thalibin waqad taqaddama anna sanada la yasihha ilaih, la yasihhu ilaih. Baik. Kebanyakan riwayat memberi faedah bahwasanya yang memerintahkannya adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, dan sungguh telah berlalu tidak ada sanad yang sahih kepada beliau. Terakhir hukum syar'i. Tukra. Hukum syar'i. Syar'i mudhaf ilaih. Wa ta'allumuhu faridun fardun min furudil kifayati. وربما تعين تعلمه على واحد فصار فرض عين عليه. Nah, hukum syarik dalam belajar ilmu nahwu. Mempelajari ilmu nahwu itu hukum asalnya adalah fardun dari fardu kifayah. Ya, fardu kifayah. Artinya ketika di dalam sebuah masyarakat sudah ada yang mempelajarinya, maka sapat anil bagi. Gugur kewajiban itu dari yang lain. Dan terkadang bisa menjadi fardu ain mempelajari nahwu itu. Atas seseorang bisa menjadi fardu ain. Seperti apa? Seperti orang yang ingin belajar tafsir. Dia enggak akan bisa tanpa belajar nahwu. Maka ketika seorang itu ingin belajar tafsir Al-Qur'an, maka fardu ain atasnya belajar apa? Nahwu. Kif dia mau belajar tafsir enggak tahu nahwunya, enggak bisa. Nah, fasara fardhu ainin 'alaihi. Jadilah belajar nahwu itu fardhu ain atasnya. Sebutan dalam talik hadza tafsilun sahihun. Ini adalah rincian yang benar. Nah. Faqad qala bihi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala kama taqaddama qablu. Dan sungguh telah berkata tentang hal ini Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala sebagaimana telah berlalu. Taib Allah wa alam bisawab. Kita lanjutkan sholatnya sebentar. Sharaf dari kitab Tasrif ini juga kita akan mengulanginya dari jilid 2 saja. Ini sebenarnya sudah jauh, cuman kemungkinan ada lupa ya. Apa dilanjut? Ulang. Kita sudah sampai di halaman 71. Tasrifun naqis min babi af'ala yuf'ilu, sudah jauh ini. Baik, kita murojaah kembali saja. Kita ulang dari halaman 2 dalam kitab Tasrif. Sudah ketemu semuanya? Halaman 2 jilid 2. Jilid 1 itu sampai halaman 103, 104. Setelah itu. Hah? Tabel ya. I'lam annal abwaba, sudah ketemu. Sudah. اعلم أن الأبواب المعتبرة عند الصرفيين 22 بابا. Ketahuilah bahwasanya bab-bab yang teranggap dalam ilmu menurut para ahli sorof. Ketahuilah sungguhnya bab-bab yang mu'tabar, teranggap menurut ahli sorof, ada 22 bab. Wahia ala arba'ati aqsam. Dan 22 bab itu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, al-qismul awal as-sulatsiyul mujarradu. 3 huruf asli. Nanti yang kedua, sulatsi mazid fi. 3 huruf yang mendapatkan tambahan. Yang keempat, ar-ruba'iyul mujarrad. 4 huruf asli. Yang keempat, ar-ruba'iyul mazidu fi. 4 huruf yang mendapatkan tambahan. Baik, kita masuk yang pertama dulu. Al-qismul awal al-thulatsiyul mujarrad wa fihi sittatu abwabin. Bagian yang pertama adalah thulatsi mujarrad, 3 huruf asli, ada 6 bab. Fa'ala yaf'ilu, 1. Yang kedua, fa'ala yaf'ulu. Yang ketiga, fa'ala yaf'alu. Urutannya i, u, a ini masing-masing berbeda ya. Artinya sebagian mengurutkan dari fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ilu. Mungkin itu sebagian mudah karena sudah terbiasa dhammah, fathah, kasrah ya kan. Nah. Atau sebagian di sini kalau menulisnya bahwa i dulu, baru u, baru a. Labas, tidak mengapa. Ya, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'alu. Jadi yang fa'ala itu ada 3 mudhari'nya. Fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'alu. Kemudian yang keempat, fa'ila yaf'alu, fa'ila yaf'ilu. I, A, I, I. Fa'ila yaf'alu, fa'ila yaf'ilu. Yang keenam, fa'ula yaf'ulu. Nah, ini 6 bab. Ya. Coba diulangi. Ya, Afana, Aba Isa. 6 bab ini apa saja? Bu Nabila ditutup bukunya. Alayak. Alayak itu. balik meneh. Ini udah dua kali nanti, jadi tujuh nanti. Malayak itu malayak malu. Pahala. Ya, U. Ya, puluh. Iya, A, I, U. Terus? Pahila yang malu, pahila yang ilu. Pahula yang ulu. Nah, Pak Yas, ulangi. Tutup bukunya. Pahala yang ilu. Pahala yang alu. Pahala yang ilu. Pahila yang alu. Pahila yang ilu. Pahila yang ilu. Enggak ada pahila yang ulu. Enggak ada. Pahula. Pahula yang jadi yang fa'ala ada tiga, fa'ila ada dua, fa'ula ada satu. Ya, rumusnya berapa? Tiga, dua, satu. Kalau orang LDI itu apa? Tiga, lima, empat. Ayatnya itu ya, fa'ala tiga, fa'ila dua, fa'ula satu, ya tiga dua satu. Ayo, aku biasan tutup bukunya. Tadi soalnya bilangnya salah ya. Fa'ala tiga. Ya. Fa'ala ya alu, fa'ala ya ailu, fa'ala ya ulu, fa'ila ya ailu, fa'ila ya. Ya. Ailu. Paling mana? Dua kali. Paila ya. Ailu. Iya. Paila ya. Olu. Tidak ada. Paila ya. Ail. Iwes. Paula ya. Tidak ada. Lompat. Paila ya ailu. Paila ya alu. Oh, iya. Iya. Terus Paula. Paula ya olu. Nah. Baik. Kemudian binanya. Itu yang paling atas. Sebabnya ada enam. Yang masuk dalam bab pertama fa'ala yang itu semua bina. Ada bina sahih, mudhaaf, misal, ajwaf, nakis, lafuz, dan multawi. Sahih itu apa? Tidak yang mana? Siapa belakangnya? Belakangnya namanya? Oh. Tak kira orang ngendi. Mengkelaten. Ya, Mas Mundir. Bina sahih itu apa? Bina yang semua hurufnya huruf sahih, bukan huruf illah. Baik, yang bukan huruf illah dan bukan mudhaaf. Karena mudhaaf itu juga hurufnya sahih. Nah. Ya, hurufnya bukan huruf illah, bukan wawu, bukan alif, bukan ya. Seperti dharaba. Enggak ada wawu, alif, ya-nya. Nasara. Ya, nun, sot, ro. Dan tidak ada huruf dobelnya. Itu namanya sahih. Bina yang kedua adalah mudha'af. Mudha'af sebagian menyebut mudha'af. Di tasdid ainnya. Mudha'af atau mudha'af. Sama ya. Apa itu? Ya Fana, siapa ini? Nawawi. Nawawi. Masya Allah. Imam Nawawi. Imam Nawawi belajar nahu ini. Baik, total. Apa itu mudha'af? Belum tahu, ya. Fi'il yang ain dan lam fi'ilnya huruf huruf yang sama. Farra itu aslinya fararo. Anda akan dipelajari kenapa kok bisa dilebur ya dalam kaidah idgham. Jadi mudha'af tadi apa? Fana Nawawi. Fi'il yang ain dan lam fi'ilnya huruf yang sama. Anda tahu enggak ain lam tahu? Fi'il kan ada fa'ala ya kan? Fa itu berarti huruf yang pertama, ain itu yang kedua, lam yang ketiga. Ketika dikatakan ain dan lam fi'ilnya huruf yang sama berarti huruf kedua dan ketiganya huruf sama. Sini farra aslinya apa? Fa ra ra. Bina yang ketiga adalah mithal. Misal itu apa? Apa Muhammad? Fa'filnya huruf illah. Wataba. Nah, perhatikan di situ wataba. Fa'filnya waw. Nah, misalnya ada misal wawi, ada misal ya'i. ada yang fa-nya itu ya, seperti ya na'a. Baik. Yang keempat, bina ajwab. Ajwab itu apa? Fi'il yang apanya? Lam itu huruf keberapa? Kedua. Kalau ain huruf keberapa? Hah? Ain fi'ilnya. Nah, fi'il yang ain fi'ilnya huruf illah. Ba'a. Ini aslinya baya'a. Ini juga akan dibalik dalam i'lal ya. Adanya perubahan-perubahan itu. Ba'a ini aslinya apa? Baya'a. Kulibadu yaw alifan. Ditaharruf biha wan fitahi ma qablaha. Saya yakin insyaAllah. Nakis, bina nakis. Lam fi'ilnya huruf illah. Roma, ini juga aslinya Romaya. Yarmiyu. Lafif. Ain dan lam fi'ilnya huruf illah. Rawa, ya. Multawi. Antum lihat contohnya udah tahu kok. Jangan ngarang. Lihat tuh contohnya. Fa dan lam fi'ilnya huruf illah. Lafif ini nama lainnya lafif makrun, lafif yang beriringan. Kalau multawi ini lafif mafruq, lafif yang terpisah. Nah, itu sekilas tentang sharaf, insyaallah akan kita ulangi dan masuk menasrifnya ya, doroba dan amsilahnya. Antum murojaah kembali amsilahnya yang sahih dari bab fa'ala yaf'ilu apa saja, dilihat di satu doroba yatribu, apalagi selain doroba jalasa yajlisu. Nah, apa lagi mana apa Ibrahim apa Nasoro yang fa'ala yafilu kok. Jalasa sudah. Doroba sudah. Apa lagi? Apa Ishak? Berarti sudah hilang ya. Makanya dimuroja kembali nanti dicatat mungkin ya. Amsilah, antum kumpulkan amsilahnya itu jilid 1. Apa fa'ala yafilu yang bina sahih apa saja dikumpulkan, ditaruh di sini. Biar nanti kalau ngepek-ngepek cepat. Nah, kalau udara buka-buka, wah kemana tadi Pak? Kelamaan. Kalau udah disiapkan di sini nanti kalau ditanya tinggal set, bisa lihat. Naktabi bihadza. Sallallahu wasallam ala Nabi Muhammad. Tafadhalu barakatuh. Selamat.